إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sebelum beliau membahas tauhid al-asma was-sifat, beliau membawakan kisah awal munculnya kelompok yang sangat sesat atau mungkin paling sesat di dalam Islam ini, sehingga para ulama telah menyatakan sebagai kelompok yang di luar 72. Beliau di luar 73, yaitu Asy'iah Ar-Rafidah, yang diawali dengan munculnya Abdullah bin Sabah yang menuhankan Ali. Ini dibawakan oleh beliau untuk lebih rinci lagi membahas tentang tauhid uluhiyah. Nah, Abdullah bin Sabah ini datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Antallahu haqqan." Engkau adalah Allah yang hak. Lalu orang-orang yang menjadi pengikut Abdullah bin Sabah, berikut Abdullah bin Sabah, ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, lalu dibakar. Hanya sayang Abdullah bin Sabah lari ke Mesir, sembunyi di sana dan tidak tertangkap. Dan dari sana dia mulai menyebarkan fitnah atas nama Ahlul Bait, atas nama teriakan membela Ahlul Bait. Ini lihainya Yahudi, menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi berilmu dan dengan ilmunya menyerang Islam. Lafaz Ahlul Bait disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Maka banyak dari kaum muslimin yang tertipu mengatasnamakan Ahlul Bait, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan Ahlul Bait kepada kaum muslimin, artinya memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mencintai Ahlul Bait, ya, orangnya, ya. Siapa kaum muslimin yang tidak cinta kepada Ahlul Bait? Mana kaum muslimin yang membenci Ali, Hasan, Husain? Tentu tidak ada, kecuali yang sangat sesat sekali, ya. Nah, ini dipakai oleh mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kaum muslimin untuk memelihara Ahlul Bait, ini sanadnya mauzu dan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih bahwa kita disuruh menyerahkan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, pada akhirnya terjadi kesesakan yang luar biasa dalam masalah uluhiyah, diawali dengan munculnya manhaj yang sangat sesat ini, yaitu Syiah Rafidah. Kemudian kata beliau, kullu man kana min ahli al-qiblati la yunkiruna hadain an-naw'aini min at-tauhid. Setiap ahlul kiblat tidak mengingkari dua macam tauhid ini. Tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Umumnya kaum muslimin tidak mengingkari. Kaum muslimin meyakini bahwa satu-satunya pencipta, satu-satunya pemelihara, satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Rabbul Alamin. Begitu juga umumnya kaum muslimin beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, kecuali sedikit dari mereka. Ya, tentu tidak 100% seluruh kaum muslimin benar dalam dua hal ini, tentu tidak. Maka beliau berkatakan, wa in kana yujadu fi ba'di ahli al-bid'ah man yu'lihu ahadan minal bashar. Maka didapati sebagian ahlul bid'ah yang menuhankan manusia. Ya. Dari tarekat-tarekat sufiyah. Lakinna alladhi kathura fihi an-niza'u baina ahli al-qiblah, akan tetapi yang banyak terjadi pertentangan antara sesama ahli al-qiblah, sesama kaum muslimin, adalah tauhid jenis ketiga ini. Apa? Tauhidul asma wa sifat. Ini yang banyak pertentangan. Bahkan bukan hanya dari kalangan orang-orang awam, bahkan sebagian ulama besar seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam beberapa tulisan beliau ada sedikit takwil dari sifat-sifat Allah. Dalam syarah Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari ada seperti itu. Walillahil ham, yang sampai kepada kita adalah syarah Sahih Bukhari yang telah dikomentari oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, yang di situ beliau mengkritik Al-Hafiz ketika menta'wil sebagian sifat-sifat Allah. Dikritik oleh beliau sehingga para pembaca selamat. Ya, sikap beliau tidak seperti sikap Al-Hadadiyun yang berada di Yaman, yang mengatakan bakar syarah Sahih Muslim, bakar Fathul Bari. Tidak. Ini sikap yang dulu berlebihan. Bahwa di dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi dan Fathul Bari Ibnu Hajar terjadi kekeliruan, namanya manusia. Ilmu yang ada di dua kitab ini sangat dalam sekali. Jika ini tidak dibaca oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin akan kehilangan ilmu yang sangat banyak sekali. Adapun kesalahan tetap sah. Sahabat bin Bas mengatakan, kita tidak boleh diam. Kita tidak diam terhadap semua apa yang ada di syarah Sahih Muslim dan Fathul Bari. Ya. Mari kita lihat penjelasan beliau lebih lanjut tentang bagaimana kekeliruan kaum muslimin, wabil khusus para ulama, dalam masalah asma wa sifat. Hadza huwa alladhi kathura fihi al-hawd. Inilah yang banyak perbincangan, perdebatan dalam masalah tauhid. Fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Maka dalam masalah ini manusia terbagi menjadi tiga kelompok dalam masalah asma wa sifat. Ada tiga kelompok. Yang pertama, mumatsil. Yang kedua, mu'aksil. Yang terakhir, mu'tadil. Yang pertama, mumatsil, menyerupakan seluruh sifat Allah. Jadi wajah Allah persis seperti wajah makhluk, tangan Allah persis seperti tangan makhluk, cara turunnya Allah ke langit dunia sama seperti turunnya kita semua. Ini mubatil. Batil. Yang kedua, mu'attil, meniadakan. Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak pernah turun ke langit dunia, Allah tidak pernah tertawa, Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini. Ditiadakan. Padahal itu firman Allah, padahal itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengatakan wajah Allah, kullu syai'in halikun ila wajhahu, segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Siapa yang mengatakan ini? Allah sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mengatakan Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga? Siapa yang mengatakan ini? Nabi alaihi salatu wassalam. Mana mungkin kita meniadakan apa yang diadakan oleh Nabi? Mana mungkin kita tidak mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya. Ini yang kedua, mu'attil. Ditolak, semua sifat Allah ditolak, ditiadakan. Yang terakhir, mu'tadil, yang pertengahan. Jadi adanya tangan Allah, wajah Allah, telapak kaki Allah, Allah tertawa, diterima, karena itu memang firman Allah, sabda Nabi, tetapi tidak diserupakan dengan wajah siapapun. Tidak diserupakan dengan telapak kaki siapapun, bersemayamnya siapapun, tertawanya siapapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sepadan dengan dia, dengan Allah. Yes. Perumpamaan yang bagus, perumpamaan yang dibawakan oleh Syahli Hasan, antara dunia ini dengan surga itu berbeda, ya kan? Makanan surga dengan makanan dunia, minuman surga dengan minuman dunia, bidadari wanita-wanita surga dengan wanita dunia, berbeda jauh. Tapi ada yang sama. Apa? Iya, namanya. Namanya saja yang sama. Anggur, anggur, sama kan? Khamar, khamar, susu, susu, madu, madu, wanita, wanita, sama. Apanya yang sama? Namanya doang. Rasanya, warnanya, aromanya, kelezatannya, tidak ada yang sama sedikit pun. Namanya saja yang sama. Ya. Itu surga dengan dunia ini. Padahal dunia ini makhluk bukan? Dunia ini makhluk bukan? Makhluk. Surga? Makhluk. Sama-sama makhluk. Dunia alam semesta ini makhluk, surga makhluk. Tapi yang sama cuma namanya. Lezatnya, nikmatnya, aromanya, rasanya, semuanya berbeda. Apalagi Allah Rabbul Alamin, Al-Khaliq, pencipta seluruh jagat raya dan semuanya ada makhluk. Mana mungkin sama? Maka yang sama cuma namanya. Wajah, tangan, tertawa, selebihnya beda semua. Maka kata beliau, kullu ma khatara fi balik, setiap terbayang tentang diri Allah di benakmu, Allah itu begini kali ya, terbayang, Allahu laisa kadzalik, maka pasti Allah tidak seperti itu. Setiap kali terbayang, mau membayangin cara apa? Ya, membayangin kan enggak terbatas ya. Membayangkan apapun terbatas, kan? Ngelamun kan tidak terbatas kan? Apa saja. Setiap kali terbayang di benak kita tentang diri Allah, Allah tertawa, terbayang di benak kita. Allah mempunyai kedua tangan, terbayang di benak kita, maka pasti Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Pasti. Ya. Ini yang mendasari tauhid asma wa sifat. Wal mu'attil imma mukadzib aw muharrik. Dan yang dimaksud dengan mu'atil, meniadakan itu, kadang menolak, mendustakannya, atau ditakwil-takwil, dirubah. Apa yang dimaksud wajah Allah? Ridha Allah. Apa yang dimaksud tangan Allah? Itu maksudnya kekuasaan Allah. Apa yang dimaksud dengan bersemayam? Maksudnya menguasai. Nah, ini bagian dari mu'atil. Itu tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Maksud wajah Allah adalah ridha Allah. Tidak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita mengucapkan sesuatu yang tidak, tentang diri Allah, apa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج. Bid'ah pertama yang muncul di umat Islam ini adalah bid'ahnya orang-orang khawarij. Beliau ingin mundur. Beliau ingin memaparkan bagaimana sejarah, bagaimana awalnya sehingga ada orang yang sampai tega mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Awalnya dari mana? Ya, maka beliau dari mulai dari pertama, Al-Khawarij. Al-Khawarij jamak dari khuruj atau kharij, orang yang keluar. Keluar untuk menentang penguasa. Kenapa mereka disebut Al-Khawarij yang keluar menentang? Li'anna za'imahum kharaja 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pendahulu mereka, cikal bakal mereka keluar berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentang Nabi, mengkritik Nabi, memprotes Nabi. Siapa dia? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah dari Bani Tamim. Seseorang dari Bani Tamim. Hina qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam zahibatan ja'at. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi rampasan perang yang berupa emas yang datang kepada beliau, faqasamaha bainan nas, beliau membagi untuk manusia. Wa qala lahu hadzal rajul, lalu berkata Dzul Khuwaisirah, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah. Ini manusia pertama yang berani mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab bukan mengkritik, memang menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia muslim, zahirnya muslim, tapi berani mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengatakan ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adillah. Berarti menurut dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak adil. Kenyataan memang seperti itu, artinya beliau memberikan banyak kepada sebagian orang, memberikan sedikit kepada sebagian yang lain, tidak sama rata. Ya. Maka keluar hukum dari sini bagaimana seorang pemimpin berhak melakukan apa saja asal tidak melanggar syariat Islam. Apa yang bukan merupakan larangan dalam syariat Islam boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Yes. Fakana hadza awwalu khurujin khurija bihi 'ala syariat al-islamiyah. Maka ini adalah kali pertama orang keluar dari syariat Islam ini. Kali pertama. Sebelum itu tidak pernah. Jadi semuanya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, diawali dengan Dzul Khuwaisirah ini keluar dari syariat Islam. Ya. Di mana kita tahu dan sering kita bahas siapa Al-Khawarij. sholatnya, puasanya, ibadahnya mengagumkan kaum muslimin, bahkan Ibnu Abbas geleng-geleng kepala melihat bagaimana kehebatan sholat mereka, puasa mereka, dan terusnya ibadah mereka. Thumma 'azamat fitnatuhum fi awakhir khilafati Utsman. Fitnah Khawarij ini semakin membesar-membesar di akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya, di awal kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di akhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Yaitu ketika terjadi fitnah, percekcokan, perselisihan antara Ali dan Muawiyah, antara dua kelompok kaum muslimin, Ali dan Muawiyah, dua-duanya musyrik. Ini ketetapan dari Nabi berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau berkhutbah, kemudian Hasan lari-lari di sekitar mimbar lalu terjatuh. Hasan waktu itu masih kecil. Lalu Hasan diangkat oleh Nabi dan digendong. Sebentar Nabi melihat jamaah, sebentar Nabi melihat Hasan. Sebentar Nabi melihat jamaah, sebentar Nabi melihat Hasan. Lalu Nabi menubuatkan, meramalkan bahwa anakku ini Hasan, yang maksud cucu beliau, akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Terjadi kira-kira 20 tahun setelah itu, Hasan menyerahkan, lebih saya kira ya, hampir 30 tahun setelah itu, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Setelah Hasan membaiat Muawiyah, maka tidak ada lagi perselisihan di antara sahabat. Kita melihat perselisihan di antara para sahabat cepat selesai. Hanya berapa tahun berselisih? Satu kelompok Ali, satu kelompok Muawiyah. Setelah itu bersatu, persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul Khawarij di tengah-tengah perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Cukup panjang ceritanya. Intinya mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin Auf, mengkafirkan sejumlah besar para sahabat. Bahkan mereka akhirnya membantai keluarga Abdullah bin Khabbab bin Arah, anak seorang sahabat Khabbab bin Arah dari kalangan budak. Fakaffaru al-muslimin, mereka kelompok Khawarij ini mengkafirkan kaum muslimin. Siapapun yang tidak sepakat dengan mereka, yang tidak sepaham dengan mereka, dinyatakan sebagai kafir. Wastahallu dima'ahum, dan menghalalkan darah mereka, darah kaum muslimin. Mereka ini menumpahkan darah kaum muslimin sebagaimana keluarga Khabbab bin Arad tadi. Ini bid'ah pertama Al-Khawarij. Kemudian pembahasan beliau bukan kisahnya, tetapi bagaimana kesesatan itu muncul. Thumma hadasat bid'atul Qadariyah. Kemudian setelah itu muncul bid'ah Qadariyah. Bid'ah Qadariyah. Siapa Qadariyah ini? Kata Nabi, majusi hadihil ummah, majusinya umat ini. Nabi sering menyebut sebagian umat ini dengan umat terdahulu. Ya, Yusufnya umat ini, Yusufnya umat ini, majusi umat ini, Al-Qadariyah. Alladzina qalu, siapa Qadariyah ini? Bukan Qadiriyah, ya, jangan salah paham. Qadiriyah, ini thariqat-thariqat sufi yang menuhankan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, bukan itu yang dimaksud. Itu jauh setelah ini. Ini awal-awal. Ya. Padahal Khawarij yang pertama kali, artinya ketika muncul kesesatan Khawarij, para sahabat masih banyak yang hidup. Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Qadiriyah setelah itu masih bertemu dengan sebagian sahabat. Alladzina qalu, orang-orang Qadiriyah ini mengatakan, berpendapat, berkeyakinan, inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yuqaddir af'alal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Ini ucapan pertama kali yang muncul dari mulut seorang muslim. Sebelum itu tidak ada. Seluruh kaum muslimin, rasul dan para sahabat sepakat menyatakan bahwa perbuatan seorang hamba adalah takdir dari Allah, ketentuan dari Allah. Muncul pertama kali ucapan seperti ini di Basrah dari seorang yang bernama Ma'bad Al-Suhad. Ma'bad Al-Suhad, dia yang pertama kali berbicara tentang takdir, berbicara yang tidak benar tentang takdir. Walaysat jakhidatan tahta masyiati. Perbuatan seorang hamba bukan kehendak Allah, bukan maunya Allah, bukan kehendak Allah. Allah maunya si fulan ini jadi petani. Berhubung si fulan ini banyak bergaul dengan pedagang, akhirnya si fulan ini jadi pedagang. Jadi kehendak Allah salah atau tidak ada. Allah tidak menghendaki apa-apa. Jadi kehidupan dunia ini liar. Bagi Allah liar, bagi kita tentu liar. Kita enggak tahu kendali yang mengendalikan kehidupan dunia ini. Tentu kita tidak tahu. Allah tentu tahu. Dia sendiri yang mengendalikan kehidupan ini. Ya. Walaysat makhluqatan lahu. Bukan makhluk. Perbuatan hamba bukan makhluk. Perbuatan hamba, ciptaan hamba itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Ya. Ini ucapan sesat mereka. Jelas ayat-ayat dalam Quran, hadis-hadis Nabi, Allah menciptakan perbuatan hamba. Ya. Bal kana zu'ama'uhum wa gulatuhum yaqulun. Bahkan pemimpin Qadiriyah yang hulu dari kalangan Qadiriyah, hulatul Qadiriyah yang apa? Ekstrim. Qadiriyah yang ekstrim mengatakan innaha ghairu ma'lumatin lillah, tidak diketahui oleh Allah. Allah enggak tahu. Gitu. Ini si hamba ini besok subuh mau sholat subuh apa tidak, Allah belum tahu. Ini si hamba ini nanti duhur mau berjamaah sholat duhur apa tidak, Allah belum tahu. Ya, ini yang jelas dikafirkan oleh para ulama, Bulatul Qadariyah. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa perbuatan hamba ini bukan ciptaan Allah, perbuatan hamba ini bukan kehendak Allah, para ulama salaf masih belum mengkafirkan. Sesat, sudah sesat dengan kesesatan yang itu, tapi belum dikafirkan. Nah, dikafirkan dengan pertanyaan terakhir. Para ulama salaf bertanya, apakah berarti Allah belum tahu kalau si fulan akhirnya akan sholat atau tidak, puasa atau tidak, berzina atau tidak? Kalau dijawab oleh si Qadiriyah ini, ya Allah belum tahu. Allah belum tahu. Maka harisun nadir. Sudah keluar dari Islam. Dikafirkan. karena menghilangkan ratusan ayat, ribuan hadis yang menyatakan bahwa Allah Maha berilmu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Si Qadariyah ini mengatakan Allah tidak tahu. Allah tidak tahu. Ya. Aini gulatul Qadariyah. Wala maktubatun fil lauhil mahfuz. Tidak tertulis di lauh mahfuz. Ya. Hingga ada itu tulisan di lauh mahfuz, tidak ada. Jadi batal coret ayat wa kulla syai'in aqsaynahu fi imamin mubin. Coret ayat ini. Segala sesuatu telah kami tulis di al-imam al-mubin lauh mahfuz. Segala sesuatu, enggak ada yang tertinggal. Si fulan masuk surga atau neraka termasuk sesuatu itu. Si fulan mati di mana? Si fulan mati tahun berapa? Semuanya sudah tertulis. Yang paling besar sampai yang paling kecil. Wa annallaha la ya'lamu bima yasna'un nas, dan Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia illa idza waqa'a dzalik, kecuali setelah terjadi. Berarti sama dengan kita. Ya, si bulan ini tungguin nanti Isa salat apa tidak. Kan kita belum tahu. Setelah Isa tiba, akhirnya dia salat Isa, baru kita tahu, oh ternyata dia salat Isa. Sama Allah juga seperti itu. Betapa rendahnya Allah menurut keyakinan mereka ini. Allah tidak berilmu, apalagi Maha berilmu. Wa yaqulun innal amra unuf. Mereka mengatakan, mereka meyakini bahwa al amr unuf. Apa yang ada di muka bumi ini, di jagat raya alam semesta ini, unuf, liar, tidak terkendali. Allah tidak mengendalikan. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa dan seterusnya. Allah tidak tahu. Inilah kesesatan yang luar biasa dari kelompok Qadariyah. Wa haula'i adraku akhir asri sahabah. Mereka berada di akhir-akhir kehidupan para sahabat. Artinya ketika mereka muncul ini masih ada para sahabat sedikit. Sahabat-sahabat besar Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiin sudah meninggal. Faqad atraku zamana Abdullah ibn Umar radhiyallahu an wa Ubadah ibn Samit wa jama'atin min as-sahabah. Lakinnahu fi awakhir asri sahabat. Ketika muncul kesesatan ini, Abdullah bin Amr bin As, Ubadah bin Samit dan beberapa sahabat masih. Yeah. Maka Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in, sengaja datang ke Madinah untuk mengadu tentang diri Ma'bad al-Juhani yang ada di Basrah. Ya, dan beliau ingin sekali bertemu dengan salah seorang sahabat. Maka bertemu dengan Ibnu Umar. Bertemu dengan Ibnu Umar. Lalu Yahya bin Ya'mar mengatakan begini, begini, begini, begini. Muncul tokoh sesat di negeri kami Basra yang mengatakan bahwa takdir tidak ada, begini, begini, begini. Maka Ibnu Umar membawakan hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya, yang terkenal dengan hadis Jibril, ya, yang menyebutkan di situ tentang takdir, ya, panjang rukun iman. Ini Qadariyah, ya, muncul setelah Khawarij. Apalagi setelah Qadariyah, jadi kesesatan itu terus, ya. Tsumma hadatsat bid'atul irja. Kemudian setelah itu muncul bid'ah irja, Murji'ah. Setelah Khawarij, kemudian setelah awal tadi Syiah, ya. Kemudian Khawarij atau Khawarij dulu, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian sekarang Irja. Wa atrafat zamana katsirin min at-tabi'in. Aliran sesat Irja' ini, Murji'ah ini, di zaman ketika banyak hidup orang-orang ulama dari kalangan tabi'in. Berarti setelah sahabat. Masa sahabat sudah lewat, sudah tidak ada sahabat lagi. Wal murji'atuhum alladzina yaqulun. Orang-orang murji'ah adalah orang-orang yang mengatakan innahu la tadurru ma'al imani ma'siyah. Iman tidak dimudaratkan oleh maksiat. Iman tidak dipengaruhi oleh maksiat. Iman, iman. Mau maksiat kayak apa, iman tetap iman. Tidak terpengaruh. Anta mukmin? Engkau mukmin? Dijawab iya. Ya la tadurruka al-maksiyatu ma'al iman. Maka jika engkau berbuat maksiat, imanmu tidak terpengaruh. Tidak ada dampak bagi iman. Ah, begitu juga ketika beramal. Tazni wa tasrik wa tasraf al-khamr wa taqtul ma dumta mu'minan. Engkau mau berzina, mau mencuri, mau minum khamr, mau membunuh dan seterusnya, imanmu tidak terpengaruh. Iman itu kan keyakinan. Ketika seseorang sudah yakin dengan Allah, malaikat, kitab dan seterusnya, ketika dia berbuat maksiat, ya tidak ada pengaruhnya. Ini kesesatan murji'ah. Fa anta mu'minun kamilul iman. Dalam keadaan berzina, minum khamr, berjudi, engkau tetap memiliki keimanan yang sempurna. Tidak terpengaruh oleh maksiat. Ya, wa in fa'alta kulla maksiatin, bahkan walaupun engkau melakukan segala bentuk maksiat, maka bagi mereka iman tidak bertambah, tidak berkurang, tidak naik, tidak turun. Iman tidak bertingkat. Maka imannya seorang ahli maksiat dengan imannya Abu Bakar sama. Bahkan dengan imannya Rasulullah SAW sama. Dengan imannya Jibril sama. Inilah kesesatan murji'ah. Lakin qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, inna kalam al-qarariyati wal-murji'ati hina rajjahu baqaya sahabah kana fi tha'ati wal ma'siyati wal mu'mini wal fasiki lam yatakallamu fi rabbihim wa sifati. Ya, kedalaman ilmu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Ya, sangat tepat jika para ulama menjuluki beliau Syekhul Islam. Ya, kesesatan yang luar biasa ini dikomentari oleh beliau. Kesesatan Qadariyah tadi. Apa tadi? Menolak takdir. Kesesatan Murji'ah yang dua-duanya ditolak oleh para sahabat, dibantah oleh para sahabat, itu hanya tentang ketaatan, kemaksiatan, mukmin, fasik. Tidak berbicara tentang sifat Allah. Ini beliau bawakan untuk mukaddimah pembahasan tauhid asma wa sifat. Sesesat-sesatnya Qadariyah, sesesat-sesatnya Murji'ah, itu berbicara tentang kemaksiatan, ketaatan, fasik, dolif. Belum berbicara tentang diri Allah. Belum berbicara tentang sifat-sifat Allah. Ya. Faja'a qaumun minal azkiya. Setelah itu datang sekelompok orang yang merasa pikirannya cerdas, kaum intelek. Ya, mimman yad'una anna al-aqla muqaddamul al-wahyi. Yang beranggapan bahwa akal harus didahulukan daripada wahyu. Ini lebih sesat menurut beliau. Kenapa? Sudah mulai berbicara tentang Allah. Kelompok sesat dua tadi belum berani berbicara tentang Allah, berbicara tentang hamba saja kan? Jelas itu keliru, itu salah. Tapi lebih dahsyat lagi, lebih kurang ajar lagi, kesesatan yang berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu. Ya, ini kesesatan yang luar biasa muncul setelah itu. Faqalu qawlan bainal qawlaini qawlil murjiati wa qawlil khawarij. Maka mereka berbicara dengan dua qawl, dua macam ucapan, yaitu ucapan murjiah dan ucapan khawarij. Di antara murjiah dan khawarij, apa kata mereka? Alladhi yaf'alul kabirata laysa bimu'minin kama qalahul murji'ah. Yang melakukan dosa-dosa besar, dia bukan mukmin, sebagaimana ucapan murji'. Saya kira bukan murji'ah, ini khawarij ya. Salah nulis beliau atau mungkin salah cetak ya. Yang mengatakan bahwa berbuat dosa besar kafir, berzina kafir, minum khamr kafir, tidak puasa Ramadan kafir. Siapa? Khawarij. Khawarij. Berarti khawarij ini lawan kata murji'ah. Murji'ah enggak ada, jangankan kafir, imannya saja tidak terpengaruh. Ya, ini dua sisi yang berbeda. Dua-duanya sesat. Ya. Khawarij dan murji'ah. Saya kira sudah masuk isya ya. Kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai di tengah jalan berhenti. Maka di tengah jalan itu dia tidak berada di kotanya, juga tidak berada di kota tujuan. Maka inilah yang dimaksud oleh mereka manzilatun baina manzilatai, tempat di antara dua tempat. Istilah yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, para sahabat tidak pernah mengucapkan istilah seperti ini. Al-manzilah bainal manzilatain. Istilah yang baru, keyakinan yang baru, yang tidak ada asal usulnya sama sekali dari sunnah, dari Rasul dan para sahabat. Hadza fi ahkamid dunya. Ini di dunia. Ya, di dunia seperti itu. Jadi seorang mukmin yang berbuat dosa besar, dia berada di satu tempat di antara dua tempat. Artinya kafir tidak, muslim tidak. Iman tidak, kafir tidak. Itu di dunia. Amma fil akhirah wa huwa mukhalladun fin nar. Adapun di akhirat, dia kekal di neraka. Ini pendapat orang Mu'tazilah. Maka orang Mu'tazilah ini sama pendapatnya dengan orang-orang Khawarij dalam masalah akhirat, tetapi bertentangan, berbeda dengan orang-orang Khawarij dalam masalah di dunia. Di dunia berbeda, di akhirat sama, sama-sama kekal di neraka. Orang Khawarij berkeyakinan sama seperti itu. Orang yang berzina kemudian mati, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Orang yang minum khamr kemudian dia mati, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini pendapat sesat orang Khawarij. Zuharat hadhihi al-bid'atu wa intathat. Bid'ah ini nampak kemudian tersebar luas. Sampai hari ini ya, kelompok Mu'tazilah sampai hari ini, kelompok Murji'ah sampai hari ini, kelompok Khawarij sampai hari ini, seluruh kelompok Islam dari awal mereka muncul, maka tidak pernah hilang lagi, terus ada. Inilah fitnah. Sekali muncul, tidak pernah hilang lagi. Sekali muncul ada orang yang mengaku sebagai Nabi ya, Abu Musaylamah al-Ghazzah, sampai hari ini ada saja. Ya. Sekali ada orang mengingkari takdir, sampai hari ini ada. Sekali muncul kelompok yang menyesatkan pemerintah, mengkafirkan penguasa, sampai hari ini terus ada. Tsumma hadatsat bid'atuz zulamati wal jahmiyati. Kemudian setelah itu muncul bid'ah gelap, ya, yaitu bid'ah Jahmiyah, bid'ah yang penuh dengan kedoliman, yang penuh dengan kegelapan, bid'ah Jahmiyah yang dipelopori oleh Jaham bin Sufwan dan para pengikutnya. Di mana Jaham bin Sufwan ini mendapatkan ilmunya dari Ja'ad bin Dirham, dari Aban bin Sam'an, dari Qolub, dari Labid bin Al-Aqsa. Ini sanadnya Jaham bin Sufwan. Sesat semua. Ya. Satu sanad ada perawi tertuduh dusta satu saja, maka jatuh hadis ini hadis qaul. Ini perawinya sesat semua. Ya. Kata ulama, ini perawi syayatin. Perawinya setan semua, dari setan. Ya, sebagian mengatakan dari Dajjal. Ya, Jaham bin Sufwan, dari Ja'ad bin Dirham, dari Aban bin Sam'an, dari Tarud, dari Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi yang pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusammuna al-Jahmiyah, kelompok ini diberi nama oleh para a'immah dengan kelompok Jahmiyah. Hadatsat hadhihi al-bid'atu wa hiya la tata'allaqu bi mas'alati al-asma' wal ahkam. Ya, wa hiya la tata'allaqu bi mas'alati al-asma' wal ahkam, mu'minin am kafirin am fasikin walima fi manzilatin baina manzilataini bal tata'allaku bidatil khaliq. Ini yang dimaksud oleh beliau tadi. Jadi kelompok-kelompok tadi, kelompok-kelompok Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, ini berbicara tentang dosa, pahala seorang mukmin, seorang fasik, seorang ahli taat dan seterusnya. Untuk kelompok ini sudah mulai berbicara tentang zat Allah, berbicara tentang diri Allah tanpa ilmu sama sekali, yang pada hakikatnya ini jauh lebih besar. Kenapa? Lebih menipu kaum muslimin, lebih menipu kaum muslimin. Ya, ini lebih besar. Berani berbicara tentang diri Allah tanpa ilmu sama sekali. Maka beliau mengatakan, undur kaifa tadarrajat al-bida'u fi sadril Islam. Lihatlah betapa bid'ah itu sedikit demi sedikit berkembang di agama Islam ini, masuk ke ajaran Islam ini sedikit-sedikit hatta wasalu ilal khaliq jalla wa'ala, sampai bid'ah yang membahas tentang al-khaliq, tentang Allah yang tadinya belum pernah ada. Sejahat-jahat khawarij disebut anjing-anjing penghuni neraka oleh Nabi, ya, melesat dari agama ini bagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Tetapi orang khawarij belum berbicara tentang diri Allah. Orang khawarij, kesesatan khawarij belum sampai mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pernah datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, hari ini baru muncul mensifati Allah sesuka mereka. Waja'alu al-khaliqa bimanzilatil makhluq. Maka orang-orang Jahmiyah ini mulai menjadikan al-khaliq, menjadikan Allah satu manzilah dengan makhluk, satu derajat dengan makhluk, seolah Allah dengan makhluk sama. Yaquluna kama syaa'u. Mereka mengucapkan apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka kehendaki tentang diri Allah, mereka ucapkan. Maka dengan seanaknya mereka mengatakan, hadza sabitun lillah wa hadza ghairu sabit. Ini pantas sifat ini pada diri Allah, yang ini enggak pantas. Kalau ini pantas, ini enggak pantas. Suka-suka mereka. Seolah mereka yang telah menciptakan Allah. Kalau Allah punya wajah enggak pantas. Allah punya tangan, apalagi tangannya dua, enggak pantas. Pantasnya Allah itu apa? Tidak ada fisiknya, tidak ada zatnya. Maka Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Suka-suka mereka, betul-betul suka-suka mereka. Apa yang sesuai dengan benak mereka, alam pikiran mereka tentang diri Allah, mereka katakan. Maka yang sering sampai ke telinga kita dari ucapan mereka, Allah itu tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Seperti tadi. Hadza yaqbalu al-aqlu an yattasifa Allah bih. Sifat ini bisa diterima oleh akal. Si hakimnya apa? Allah Maha mengetahui. Ini bisa diterima oleh akal. Allah telah menentukan bayi merah akhirnya masuk surga atau neraka. Ini tidak sesuai dengan akal. Tolak. Ya, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan perbuatan para hamba. Si bulan begini, si bulan begitu, si bulan ahli taat, si bulan emas. Ini tidak pantas Allah seperti ini. Jadi pantas tidak, suka-suka akal mereka. Suka-suka kepala mereka. Inilah Jahmiyah. Ada di Indonesia? Antum lihat orang seperti ini? Jadi semau mereka, kan? Lihat para ulama kita. Para khatib-khatib di mimbar-mimbar mensifati Allah suka-suka mereka. Allah itu seperti ini, Allah itu seperti itu, suka-suka mereka. Tanpa ayat, tanpa dalil, tanpa hadis. Bandingkan dengan kaum salaf. Mereka tidak ada yang berani berbicara tentang diri Allah kecuali dengan dalil. Apa kata mereka kaum salaf tentang diri Allah? Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Apa jawaban Imam Ahmad ketika datang ke hadapan beliau Ahmad bin Abi Duwad, qadi dari Al-Ma'mun, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk karena Al-Qur'an bukan Allah. Allah menciptakan apa saja. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan apa saja, apa saja, termasuk Al-Qur'an. Lihat. Lihat. Allah menciptakan apa saja termasuk Al-Qur'an. Apa saja kan termasuk Al-Qur'an. Kullu syai' termasuk Al-Qur'an. Ya malaikat, ya Jibril, ya Mikail, ya Nabi Isa, ya langit, ya bumi, ya Al-Qur'an. Allah menciptakan Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an diciptakan oleh Allah, berarti Al-Qur'an makhluk. Apa jawab Imam Ahmad? Nah, ini berbicara tentang Allah selalu dengan dalil, itulah para imam. Contoh di sini yang sangat menakjubkan Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Pernahkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil oleh engkau wahai Ahmad bin Abi Duwad bahwa Al-Qur'an itu makhluk? Enggak bisa jawab dia. Memang enggak ada. Nabi belum pernah mengucapkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Kalau begitu, Abu Bakar, pernahkah engkau dengar baca riwayat bahwa Abu Bakar mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Enggak bisa jawab. Memang tidak ada Abu Bakar pernah mengucapkan seperti itu. Lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali, lalu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, seluruh para sahabat, adakah satu saja sahabat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk? Tidak ada. Ah, ini dibalikkan oleh Al-Imam Ahmad. Tegakkah engkau mengucapkan sesuatu dalam agama ini tentang diri Allah, tentang diri Al-Quran, sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, para sahabat? Ya, tentu Rasul dan para sahabat yang paling paham dengan ayat tadi, Allah pencipta segala sesuatu, mereka jauh lebih paham dari kita semua. Kalau betul termasuk Al-Quran, tentu akan diucapkan oleh mereka bahwa Al-Quran itu makhluk. Kenyataan tidak. Lihat, Al-Imam Ahmad. Ya, Imam fil lughah, Imam ahlus sunnah, Imam fil zuhdi, Imam fil tafsir, dan seterusnya. Fi samani kisah. Dalam 8 perkara beliau menjadi imam. Ini pujian dari Al-Imam Syafi'i terhadap beliau. Nah, kelompok Jahmiyah ini seperti tadi. Sifat ini bisa diterima oleh akal. Kalau Allah mempunyai sifat seperti ini, tidak bisa diterima oleh akal. Iya, untuk selanjutnya nanti pembagian tentang asma Allah dan sifat Allah, ada beberapa hal insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Masih ada waktu kita bersoal jawab. Apakah bid'ah-bid'ah seperti Khawarij dan lain-lain akan musnah setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam? Zahirnya seperti itu ya, karena seluruh kaum muslimin berpihak kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi bukan hanya memimpin menyatukan kaum muslimin, tetapi juga berdakwah mendakwai dengan ilmu yang hak kepada kaum muslimin. Maka Al-Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah mengikuti manhaj salaf. Maka berdakwah kepada kaum muslimin dengan manhaj salaf. Salat seperti cara Nabi, wudu seperti cara Nabi, berakidah seperti akidah Nabi, dan bagaimana keadaan kelompok-kelompok sesat tadi di Indonesia? Iya, ada tentunya. Hanya mereka menamakan dirinya tidak dengan Mu'tazilah. Mereka menamakan dirinya tidak dengan Khawarij. ikatan kelompok Khawarij Indonesia? Tentu tidak ada, karena itu kesesatan. Atau Jahmiyah Indonesia, Mu'tazilah Indonesia, tidak ada. Mereka membuat nama-nama suka-suka mereka. Tapi intinya Khawarij, asal tidak sepaham dengan mereka, mereka kafirkan. Mereka mengajak kaum muslimin untuk mengkafir-kafirkan penguasa. Indonesia negara kafir, presiden kita kafir, dan seterusnya. Ini sifat Khawarij. Persis ketika mereka mengkafirkan Muawiyah, Amr bin Auf, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Adapun yang menamakan dirinya seperti Syiah, tetapi mereka tidak menamakan diri dengan Rafidah. Mereka lebih suka dengan nama Ahlul Bait. Bolehkah saya membayangkan Allah itu cahaya yang indah apabila saya sedang ibadah sholat, ibadah lainnya? Tadi sudah dikatakan, seperti apapun bayangan kita tentang diri Allah, sebagus apapun, semulia apapun, pasti salah. Tidak mungkin benar. Pasti salah. Maka jangan membayangkan. Merasa sedang melihat Allah dengan hatinya, silakan, itu bagus, bahkan perintah. Kalau tidak bisa, maka yakin Allah sedang melihat kita. Itu ihsan. Adapun membayangkan, jangan. Apalagi dengan bayangan-bayangan kita. Golongan atau organisasi apa saja di Indonesia yang masuk golongan Khawarij? Apa saja yang mereka mengkafirkan siapapun selain mereka? Mereka mengkafir-kafirkan penguasa, apapun namanya. Seperti NII, LDII, mereka mempunyai sifat seperti itu. Atau mereka tidak menamakan dirinya, tetapi mereka seperti itu. Berarti manhaj takfiri ada pada dirinya. Walaupun mereka tidak mengelompokkan diri dengan satu nama, dengan satu organisasi, tetapi mereka berkumpul sama mereka, mengadakan pengajian sama mereka, lalu mereka mulai mengkafir-kafirkan kaum muslim. Termasuk golongan manakah saudara-saudara kita yang setiap menuju majlisnya selalu berpawai? Apa ini? Kalau kebetulan jalan bareng, pawai, konvoy, kita juga sering kan? Sono bareng ya, 5 motor, 6 motor. Kalau tidak sengaja nggak masalah. Tapi sengaja berharapan sama sini, bikin atribut ini itu, ini tidak boleh. Mengelompokkan diri dalam Islam, membuat kelompok dalam Islam, tidak boleh. Mungkin itu ya apa yang di situ. Majelis Rasulullah mungkin. Apakah ada tauhid mulkiyah? Mohon dijelaskan. Dia masuk dalam uluhiyah. Dia masuk dalam uluhiyah. Artinya menghukumi sesuatu hanya dengan hukum Allah. Ini bagian dari ketaatan Quran. Tidak berdiri sendiri. Apakah golongan Murji'ah bisa dikatakan sudah keluar dari Islam? Sebagian ulama seperti itu, tapi saya kira tidak merupakan jumhur ulama. Adapun Ghulatul Qadariyah jelas. Saya kira seluruh ulama sepakat mengkafirkan Ghulatul Qadariyah dan Rafidah. Ghulatul Rafidah, Rafidah yang guru, apalagi yang mengatakan bahwa Jibril memberikan wahyu salah alamat. Mestinya Allah menyuruh wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Muhammad bin Abdullah. Ya, Jibril salah alamat. Ini ucapan yang sangat keji dari orang-orang roh itu. Ya, itu salah alamat. Sudah terlanjur, sudah terusin aja dah. Masa begini? Ya, ini kebodohan yang luar biasa. Apakah yang terjadi di Indonesia belakangan ini seperti pemboman dan lain-lain adalah perbuatan kaum Khawarij? Jelas, jelas. Kalau zaman dulu tidak ada bom, maka membunuh seperti tadi keluarga Khabbab bin Arad dibantai oleh kelompok Khawarij dan membunuh beberapa kaum muslimin dan menjarah hartanya. Mirip kan? Mirip. Sebagian kaum Khawarij di negeri kita ini menjarah. Dulu kira-kira mungkin tahun 90-an ya, 92-93 ya, banyak khabar berita, atau mungkin hampir sampai tahun 2000 ya, pembantu-pembantu mencuri harta majikannya, anak-anak mencuri harta orang tuanya karena masuk kelompok ini. Jadi halal harta siapapun dalam rangka dakwah, untuk dakwah, disetorkan kepada mereka. Ya, kelompok Khawarij. Apabila dunia ini sudah dikiamatkan oleh Allah, apakah Allah akan menciptakan dunia lagi? Bukan dunia ya, akhirat, apa? Surga dan neraka. Kekal selama-lamanya. Tidak ada kematian di dalamnya. Kematian yang disimbolkan oleh Allah dengan kambing sibas disembelih oleh Allah berarti tidak ada kematian lagi. Apa beda asma dengan sifat? Berapa jumlah asma dan sifat Allah? Asma atau nama? Asma kan nama lah. Pasti sifat Allah. Ya. Tapi sifat Allah belum tentu nama Allah. Berarti banyak mana? Nama Allah atau sifat Allah? Banyak kan sifat. Sifat Allah ini kalau nama ketahuan berapa? 99. Itu yang Allah ajarkan kepada beliau. Yang diajarkan kepada para nabi yang lain, yang tidak Allah ajarkan lebih banyak lagi. Ya, yang diajarkan aja itu 99. Berarti yang jelas sifat Allah ada berapa? 99 itu. Ya, belum yang lain. Itu yang dari nama. Karena nama Allah pasti sifat Allah. Allah mempunyai nama Ar-Rahim. Maka sifat Allah pasti Ar-Rahim. Sifat Allah pengasih, penyayang. Pasti. Tidak mungkin sifat Allah bertentangan dengan nama Allah. Tidak seperti kita kan? Ah, maka sifat-sifat Allah ini banyak sekali, ratusan mungkin ribuan. Ya. Maka keliru besar kalau sifat Allah dibatasi berapa? 20. Terkenal di negeri kita ini sifat 20. Ya, mana Ar-Rahman, mana Ar-Rahim, mana yang lain? Sifat cuma 20. Ya, wujud, bidam, bakok, makalafatul ilham. Jelas ke-20 sifat Allah itu ada pada diri Allah. Allah itu ya wujud, Allah itu ya mu'al makalafatul ilhawadisi dan seterusnya. Tetapi membatasi cuma 20 berarti membatasi sesuatu yang sangat banyak dibatasi. Ya. Sifat Allah ratusan, mungkin ribuan. Ya. Benarkah surga dan neraka akan hancur saat ditiup sangkakala kemudian diciptakan lagi setelah itu? Ya, kullu syai'in halikun ila wajhihi. Segala sesuatu akan hancur kecuali Allah. Berarti yang tidak hancur adalah apa yang ada pada diri Allah. Apa yang ada pada diri Allah termasuk firman-Nya. Maka Al-Quran termasuk firman Allah kembali pada diri Allah. Maka Al-Quran itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka akan tiba saatnya di satu malam Al-Quran hilang tulisannya. Hilang tulisannya. Jadi pagi-pagi sudah tidak ada lagi tulisan Al-Quran di seluruh dunia ini. Tidak ada lagi. Inilah zaman keburukan. Zaman dekatnya hari kiamat. Ya. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran ikut hancur. Karena kalau mushaf ya, tulisan mushaf itu Al-Quran kan makhluk. Nah, maka segala sesuatu termasuk surga, neraka masuk dalam segala sesuatu itu. Maka akan hancur setelah ditiup sangkakala dan kemudian akan diciptakan lagi oleh Allah. Dan tentu ini sangat mudah bagi Allah. Kemudian Allah hidupkan manusia dan seterusnya dan Allah Allah. Ya kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.